seorang laki-laki yang mengenakan pakaian wanita, dengan pula sebaliknya, seorang wanita yang mengenakan pakaian laki-laki. Juga beliau melaknat ar-rasyi wal murtasyi war-ra'is, orang yang memberi suap, demikian pula yang menerimanya, sekaligus juga orang yang menjadi perantara dalam proses suap menyuap tersebut. Nah, demikian pula masih banyak lagi yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala maupun rasulnya. Sehingga kalau seandainya pelakunya rela untuk dia masuk dalam kategori mereka-mereka yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla, itu sudah cukup. Abu Jindi, itu sudah cukup bagi dia untuk meninggalkan, menjauhi perbuatan-perbuatan yang diantaranya telah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, sebagaimana yang telah kita dengarkan pada kesempatan yang telah lewat. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, sebelum kita masuk pada fasal yang baru, kami hendak mengingatkan bahwa kita sebagai seorang suami merupakan pemimpin di masing-masing keluarga kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih. Masing-masing dari kalian, kata Rasul alaihi salatu wasalam, adalah seorang pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla atas kepemimpinannya. Seorang suami, seorang lelaki, dia merupakan pemimpin di tengah-tengah keluarganya, anak dan istrinya. Sehingga terkait dengan hadis ini, kami menghimbau dan mengingatkan kepada ikhwah sekalian, kepada para suami, untuk meningkatkan dalam menjaga dari keluarga-keluarga kita, dalam mengupayakan supaya kita nantinya ketika dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla terkait dengan istri dan anak-anak kita, kita memiliki jawaban di sisi Allah atau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus terkait dengan istri-istri kita. Demikian pula secara umum anak-anak kita. Terkait dengan istri-istri kita, maka kita sebagai seorang suami yang pertama memberikan teladan yang baik di tengah keluarga, yang kedua menegur dan mengarahkan dengan cara yang baik, ketika istri kita melakukan hal-hal yang membahayakan, dikhawatirkan akan menyebabkan dia masuk ke dalam lubang neraka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wejangan, memberikan perintah dalam firman-Nya, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sudah sering terjadi di kalangan para ummahat, di kalangan para istri, meskipun juga terjadi di tengah para ikhwah, akan tapi yang Anda dapati lebih banyak terjadi di kalangan para ummahat, yakni tersebarnya berita-berita yang setelah dicek, setelah di-cross-check, berita tersebut tidak benar adanya. Dengan cepat mereka menyebarkan berita-berita tersebut, baik dalam bentuk SMS maupun ya dalam bentuk, dalam bahasa kita sekarang, WA. Nah, dalam grup ataupun ya pribadi. Sehingga di sini sekali lagi kita sebagai seorang suami, kita bertanggung jawab untuk mendidik, mengarahkan, dengan pula menegur istri-istri kita, karena mereka berada di bawah tanggung jawab kita. Bagaimanapun juga kita tetap sebagai pemimpin atas mereka. Jangan sampai kita nanti, ya ketika telah meninggal dunia, tidak memiliki jawaban, dalam artian melalaikan tanggung jawab, ya, terkait dengan menjaga anak dan istri kita dari api neraka. Sebuah berita telah dibimbingkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kafa bil mar'i kadziban ayuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta, tukang ngapusi, ketika dia menyampaikan, memberitakan, mengirim lewat SMS maupun yang semisalnya, dalam bahasa kita sekarang, segala sesuatu yang dia dengar. Setiap ada info masuk langsung sebar, setiap ada info masuk langsung sampaikan, setiap ada SMS masuk langsung sebar, tanpa dia cross check terlebih dahulu. Nah, cukuplah seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia menyampaikan segala sesuatu yang dia dengar. Nah, sehingga sekali lagi ayyuhal ummahat atau ayyatuhal ummahat, dengan pula para aba, para suami, barakallahu fikum, terkait dengan permasalahan yang satu ini, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan dan pertolongan kepada kita semua untuk bisa mengerem, syukur-syukur bisa na'am menuntaskan, jangan sampai lagi terjadi hal-hal, yakni tersebarnya berita-berita yang belum ada kejelasannya di tengah-tengah, terkhusus para ummahat dan secara umum kepada ikhwah sekalian. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, suatu ketika ditampakkan neraka kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ittala'tu finnar faraaitu akthar aliha an-nisa. Rasul alaihi salatu wassalam menengok, melihat ke arah neraka, ternyata kebanyakan penghuninya adalah dari kalangan para wanita. Ya, dari kalangan para wanita. Sehingga wahai para ummat yang mendengar, wahai para wanita yang mendengar, camkan baik-baik sabda Rasul alaihi salatu wassalam ini. Naam. Rasul alaihi salatu wassalam melihat dan menengok ke arah neraka, ternyata kebanyakan dari penghuninya adalah dari kalangan para wanita. Naam. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tentunya kita sebagai seorang muslim, ketika mendengar ataukah menerima sebuah berita, naam, harus tahabbut, harus tabayyun, dan kalau seandainya memang sudah jelas perkaranya, itu pun harus dipilah dan harus dipikir. Ya, kira-kira kalau berita tersebut disampaikan akan mengandung manfaat atau tidak. Kalau seandainya disebar, kira-kira ada mudaratnya ataukah tidak. Nah, sehingga harapannya kita semua, naam, termasuk dari kaum muslimin dan muslimah yang selamat dari api neraka, dan kita berdoa dan memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongannya, inayahnya kepada kita semua, naam, untuk kita senantiasa di atas kebenaran, untuk kita senantiasa di atas al-haq. Naam, amin, amin, ya Rabbil Alamin. Kita masuk pada fasal yang baru, yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, Hirmanu da'wati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa minha hirmanu da'wati Rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa da'watil malaikah. Di antara dampak negatif dari perbuatan maksiat adalah terhalanginya mendapatkan doa dari Rasul alaihi salatu wassalam maupun doanya para malaikat. Fa inna Allah subhanahu amara nabiyahu, karena Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada nabinya, ayyastaghfira lil mu'minina wal mu'minat, supaya beliau memintakan ampun terkait dengan orang-orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Wa qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ghafir ayat 7-9, alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَاسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً رَبَّنَا وَاسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Yang artinya kurang lebih, الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ, para malaikat yang membawa arsy, menyangga arsy, mengangkat arsy, dengan pula para malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka menyanjung memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb mereka, mereka beriman dengannya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, mereka juga memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Doa mereka, Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmata wa ilma, wahai Rabb kami, sesungguhnya rahmat dan pengetahuan-Mu mencakup segala sesuatunya. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak, maka ampunilah, berikanlah ampunan-Mu untuk orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu. Waqihim adzabal jahim, dan lindungilah, jagalah mereka dari azab, siksa neraka al-jahim. Rabbana wahai Rabb kami, wadkhilhum jannati adn, masukkanlah mereka ke dalam surga-surga adn, jannah-jannah adn, allati wa'adtahum yang telah engkau janjikan untuk mereka. Wa man sulaha min abaihim, dengan pula masukkanlah ke dalam surga-surga adn siapa saja yang soleh dari nenek moyang mereka. Wa azwajihim, istri-istri mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucu anak keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha bijaksana. Wa qihimus sayyiat, jagalah mereka dari kejelekan. Wa man taqis sayyiat yauma idzin, siapa saja yang telah engkau jaga dari kejelekan di hari itu, faqad rahimtah, maka sungguh engkau telah memberikan rahmat kepada mereka. Wa dzalika huwal fawzul azim, dan itu merupakan keberuntungan yang sangat besar. Ini merupakan doa ya dari para malaikat untuk orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, bahkan juga mencakup nenek moyang mereka, istri-istri, dan juga anak keturunan mereka yang soleh-solehat. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, fahada du'a'ul malaikah lil mu'minin, ini tadi merupakan doanya para malaikat untuk orang-orang yang beriman, at-taibin yang bertaubat, al-muttabi'in yang mengikuti kitabullah, mengikuti Al-Quranul Karim, wa sunnati rasulihi, dan mengikuti petunjuk bimbingan rasulnya, alladzina la sabila lahum ghairuhuma, yang mana tidak ada jalan, tidak ada petunjuk, tidak ada metode yang mereka ikuti selain dari Al-Quran, demikian pula sunnah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fala yatma'u ghairu haula biijabati hadhi da'wah, maka selain yang disebutkan dalam ayat tadi, selain dari orang-orang yang beriman ya, selain orang-orang yang bertaubat dan semisalnya, mereka tidak punya harapan untuk mendapatkan doa ini tadi, terkabulkannya doa tersebut. Karena idlam yatasif bisifati al-madu'i lahu biha, karena mereka tidak masuk dalam kategori yang dipanjatkan doanya oleh para malaikat dalam ayat tadi. Wallahul musta'an. Sehingga ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, terkait dengan perbuatan maksiat adalah dalam ayat tadi disebutkan ya, at-taibin. Naam, faghfir lil ladzina tabu, berikanlah ampunanmu wahai Rabb kami kepada orang-orang yang bertaubat. Naam. Karena namanya Bani Adam, kullu Bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawabun. Setiap Bani Adam itu ya banyak terjatuh dalam kesalahan, namun sebaik-baik orang yang pernah terjatuh dalam kesalahan adalah at-tawabun, yang banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita masuk pada fasal yang baru yang disebutkan oleh al-imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Faslun ma ra'ahu ar-rasulu min 'uqubatil 'usad. Perkara-perkara yang dilihat oleh Rasul dari siksaan para pelaku maksiat. Wa min uqubatil ma'asi, dan di antara bentuk siksaan-siksaan untuk para pelaku maksiat, ma rawahu al-Bukhari fi sahihih, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dalam sahihnya, min hadithi Samurah ibni Jundub, dari sahabat Samurah bin Jundub. Naam. Atau dari riwayat Samurah bin Jundub. Qal, beliau mengatakan, kana nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mimma yukthiru an yaqula li ashabihi hal ra'a ahadun minkum al-barihata ru'yan. Di antara perkara yang banyak dipertanyakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam kepada para sahabatnya adalah, apakah salah seorang di antara kalian ya melihat sebuah mimpi tadi malam? Qala, kata perawi mengatakan, fayaqussu alaihi masyaallah. Kemudian ada sebagian sahabat yang ketika malamnya bermimpi, kemudian menyampaikan mimpinya kepada beliau. Masya Allah, sesuai dengan yang Allah Azza wa Jalla kehendaki, ayyuqasa atau ayyuqasa, untuk diceritakan ataukah disampaikan kepada beliau. Wa innahu qala lana dzata ghadatin. Dan suatu hari, di suatu pagi, Rasul alaihi salatu wasalam bercerita ataukah menyampaikan kepada kami, innahu atani lailah atiyani, sungguh telah datang kepadaku tadi malam, atiyani, dua orang, atau dengan bahasa lain dua malaikat, wa innahuma ibta'athani li, keduanya merupakan utusan untukku, wa innahuma qala, dan keduanya pun mengatakan kepadaku, intolik, ayo kita berangkat. Wa inni intalaktu ma'ahuma, aku pun berangkat bersama keduanya. Wa inna ataina ala rajulin muttaji'in, dan kami pun mendatangi seorang laki-laki atau melewati seorang laki-laki yang tidur miring. Wa idza akhar qa'imun 'alaihi bisakhrah, namun ternyata ada laki-laki lain, ada orang lain yang berdiri di atasnya dengan membawa batu besar. Faidha huwa yahwi bisokhrati li ra'sihi, kemudian tiba-tiba orang itu pun memukulkan, membenturkan batu besar tersebut ke kepalanya. Fayathla'u ra'sahu, akhirnya kepalanya pun na'am pecah atas benturan batu yang besar tadi. Fayatadahdaha al-hajar hahuna, setelah kepala yang pecah, kemudian laki-laki itu pun ya menggelindingkan, yakni mengumpulkan, mengambil batu yang lain kembali ya ke dekatnya. Fayad bal hajar, kemudian batu yang lainnya lagi. Fayak khuduhu, kemudian dia ambil. Falayar jauhilaihi hatta yasiharosuhu, dia tidak kembali ke tempat tersebut, tidak kembali kepada orang tadi sampai kepalanya sembuh seperti sedia kala kembali. Kama kana, seperti sebelumnya. Setelah sembuh, thumma ya'udu alaihi, kembali ya ke dekat batu tadi. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'al, kemudian orang itu pun melakukan seperti yang dia lakukan pada pertama kali, ngambil batu yang besar, kemudian dia na'am gunakan untuk membenturkan ataukah untuk memukul kepalanya sendiri. Naam. Qal, kemudian Rasul alaihi salat perawi mengatakan, qultu lahum, Rasul bertanya kepada dua malaikat ataukah dua orang menemaninya, subhanallah, maha suci Allah azza wajal, mahadzan, ya, ada apa ini? Kenapa seperti ini? Qala li, keduanya pun mengatakan kepadaku, intolik, intolik, ayo kita lanjut lagi, kita lanjut. Fantolakna, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah, kemudian kami melewati seseorang yang sedang tidur, tidur terlentang. Wa idza akhar qa'imun alaih, juga ternyata ada orang lain yang berdiri di atasnya. Bikalubin min hadid, dari kalub, yakni ya semacam kail yang besar, ya kayak pancing atau apa gitu ya, atau ganju mungkin, yang jelas besi yang bengkok ini, yang besar dari besi. Wa idza huwa ya'ti ahadu syaqqai wajhihi, kemudian dia pun arahkan ke salah satu dari bagian wajahnya, fayusharshiru syadqahu ila qafahu, kemudian dia tarik ujung mulutnya ini, mulut ini dia tarik ke belakang sana, wa ainaihi ila qafahu, kemudian dia gunakan untuk ini menggancu matanya, tarik ke belakang sana. Tsumma yatahawwaru ilal janib, kemudian setelah sini selesai, oh kurang ya, wa man kharahu ila qafahu, sebelum mata hidung dulu, hidung tarik ke belakang. Nah, tsumma yatahawwalu ilal janibil akhar, kemudian pindah ke sisi yang sebelahnya, yang satunya, misalkan tadi si kanan berarti sekarang si kiri. Fayaf'alu bihi mithla ma fa'ala fil janibil awal, kemudian dia lakukan seperti yang dia lakukan pada sisi yang sebelumnya. Mulut sini tarik sana, hidung tarik sana, belakang, mata tarik ke sana dengan ya semacam ganju ataupun yang semisalnya. Nah, kemudian fama yafrughu min dzalikal janib hatta yasiha dzalikal janib kama kan, ya dia lakukan seperti itu terus menerus berulang-ulang, ketika sudah sembuh dia ulangi lagi, sembuh dia ulangi lagi. Nah, seperti yang dia lakukan pada kesempatan yang pertama. Qultu subhanallah, perawi mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasalam mengucapkan subhanallah, maha suci Allah azza wajal, mahadhani, ya ada apa ini tadi. Faqala li, dua malaikat itu pun mengatakan kepadaku, yakni kepada Rasul, intolik, lanjut lagi perjalanan. Fam tolakna faataina ala misli tanur, kami pun melanjutkan perjalanan, kemudian kami mendatangi, ya, ada seseorang ataukah ada sebuah bangunan misli tanur, seperti tungku, ya rumah api, tungku. Fihi lagtun wa aswat, di dalamnya terdengar suara yang sangat gaduh, yang sangat ribut. Qala, perawi mengatakan Rasul alaihi salatu wasallam, perawi mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam fatalana fihi, mengatakan kami pun menengok ke dalamnya. Fa idza fihi rijalun wa nisaun urat, ternyata kami lihat di dalamnya terdapat banyak laki-laki dan para wanita urat yang telanjang. Wa idza hum yatihim lahabun min asfala minhum, ternyata sebab keributan dan kegaduhan mereka karena ada ya lidah api dari bawah mereka. Fa idza atahum dzalikal lahab dawdaw, apabila datang ataukah api tersebut menjilat mereka dari bawah, mereka pun ribut, ya mereka gaduh. Faqal, kemudian perawi mengatakan qultu lahum ma haula, bar Rasul alaihi salatu wasallam bertanya kepada dua malaikat yang menemaninya, siapakah mereka ini, ada apa dengan mereka ini. Qala li, ternyata dua malaikat itu pun mengatakan ya intolik, lanjut lagi perjalanan. Fantolakna, akhirnya kami pun melanjutkan perjalanan. Fataina ala nahrin, kami ya sampai pada suatu sebuah sungai. Hasibtu annahu kana yaqulu ahmar, naam, para yang mengira bahwa Rasul alaihi salatu wasalam mensifati sungai itu warnanya merah, mithludam, seperti merah darah. Wa idza fi nahri rajulun sabihan yasbahu, dan ternyata di sungai merah yang airnya berwarna merah darah tadi ada seseorang yang sedang berenang. Wa idza ala shattin nahr rajulun, namun ternyata di tepi sungai sudah ada seseorang yang mengumpulkan bebatuan yang sangat banyak. Wa idza dzalika sabi yasbahu ma yasbahu, ketika yang berenang tadi ya sudah sampai, Thumma yati dhalika alladhi qad jama'a 'indahu, dan mendekati laki-laki yang telah mengumpulkan banyak batu tadi. Fayafghuru lahu fahu, yang renang tadi pun membuka mulutnya. Mangap gitu ya, membuka mulutnya. Fayulqimahu hajaran, dimasukkan ke dalam mulut orang tersebut satu batu. Fayantolik, kemudian renang lagi. Fayasbah, thumma yarju ilaihi, setelah renang balik lagi ke orang yang mengumpulkan banyak batu tersebut. Kullama raja'a ilaihi faghara lahu fahu, setiap orang itu kembali mendekati orang yang mengumpulkan batu yang banyak di pinggir sungai tersebut, ya, dia membuka mulutnya yang kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya ya batu. Naam, kemudian dia pun renang kembali. Qultu lahuma, Rasul pun bertanya kepada dua malaikat yang menemaninya, ma hadani, ada apa dengan mereka ini? Kenapa mereka seperti ini? Qala, li keduanya pun mengatakan kepadaku, intolik, intolik, ayo kita lanjutkan perjalanan lagi, lanjutkan perjalanan kembali. Qala, perawi mengatakan, fantolakna, akhirnya kami, kata Rasul alaihi salatu wasalam, kami pun melanjutkan perjalanan. Fa'ataina ala rajulin karihil mar'ah, karihil mir'ah, ka'akrohima antara'in, kemudian kami melihat atau mendatangi seorang laki-laki yang wajahnya atau bentuknya rupanya sangat jelek seperti yang kamu lihat dari kalangan laki-laki yang paling jelek. Wa idza huwa 'indahu nar, ternyata di sisi orang tersebut ada api. Yahushuha wa yas'a hawlaha, dia mengobarkan dan membesarkan api tersebut ke sekelilingnya. Qala, perawi mengatakan, qultu lahuma ma hadza, bahwa Rasul bertanya kepada dua malaikat yang menemaninya, apakah ini atau kejadian apa lagi ini? Qala li, kemudian ternyata dijawab oleh dua malaikat yang menemani Rasul alaihi salatu wasalam dalam mimpi tersebut, intolik, intolik, mari kita lanjutkan perjalanan lagi, lanjutkan perjalanan kembali. Fantolakna hatta ataina ala raudhah, kemudian kami pun melanjutkan perjalanan sampai kami ketika kami sampai pada sebuah taman yang mu'attamah, mu'attamatin walalam arti mu'attamah, fiha min kulli launir rabi', di situ terdapat banyak warna yang menarik. Naam. Wa idza baina dhuhrani ar-raudhah rajulun tawil, dan ternyata di dalamnya sudah ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. Nah, ketika Rasul alaihi salatu wasalam bersama dua malaikat yang menemaninya sampai ke sebuah taman yang di situ banyak tumbuh-tumbuhan ataupun bunga yang berwarna-warni, dan ternyata di situ ada seorang laki-laki yang sangat tinggi. La akadu ara ra'sahu tulan fis sama, hampir-hampir aku tidak bisa melihat kepalanya dikarenakan saking tingginya orang tersebut menjulang ke atas. Wa idza hawla ar-rajuli min aktsari wildani ra'aituhum qattu, dan ternyata di sisi laki-laki itu banyak sekali dari anak-anak yang aku belum pernah melihat sebelumnya. Qal, perawi mengatakan, qultu lahuma, bahwa Rasul bertanya kepada dua malaikat yang menemaninya, ma hadza ma haula, siapakah laki-laki ini dan siapakah anak-anak kecil tersebut. Qal, perawi mengatakan, qala li, dijawab oleh Rasul mengatakan bahwa dua malaikat itu mengatakan kepadaku, intolik, intolik, kita lanjutkan perjalanan lagi, lanjutkan perjalanan kembali. Fantolakna, kami pun melanjutkan perjalanan. Fantahaina ila raudatin azimah, kami pun sampai ke sebuah taman yang sangat besar. Lam ara raudatan qattu, yang aku belum pernah melihat taman sebesar ini sebelumnya. Wala ahsan, atau juga taman yang lebih bagus daripada ini. Qal, qala li irqa. Kemudian dua malaikat itu memerintahkan kepada Rasulullah, naiklah ke dalamnya. Fartaqayna fiha, fartaqayna fiha, kami pun masuk ke dalamnya. Ila madinatin mabniyatin bi labinin, bilabinin zahabin walabinin fiddah. Kemudian kami menuju ke sebuah ya bangunan, ya semacam perkotaan gitu, bangunan mewah yang batu batanya itu dari batu bata emas dan batu bata perak. Qal fa'ataina babal madinah, kami pun mendekat ke pintu masuk atau pintu gerbang tempat tersebut, pemukiman tersebut. Fastaftahna, kemudian kami minta untuk dibukakan. Fafatahalana, maka dibukakanlah untuk kami. Fadakhulnaha, kemudian kami pun masuki bangunan tadi. Naam, ataukah memasuki pintu gerbang tersebut. Fatalaqona rijalun, kemudian kami disambut oleh para pria. Syatrun min khalqihim, yang mana sebagian dari bentuk mereka. Ka'ahsani ma antara'in, ya, seperti yang paling bagus yang engkau lihat, yang pernah engkau lihat. Kemudian wasyatr minhum ka'akbahi ma antara'in, kemudian sebagiannya lagi seperti yang terjelek yang pernah engkau lihat. Qal qala lahum, kemudian dua malaikat itu pun mengatakan kepada para pria yang menyambut Rasulullah bersama dua malaikat tadi, idhabu, pergilah kalian. Faqa'u, yani fawaqa'u fi dzalikan nahar, kemudian mereka pun menceburkan diri ke sungai tersebut. Qala wa idza nahrun mu'taridun yajri, dan di situ sudah ada sungai yang alirnya mengalir. Ka'anna ma'ahu al-mahad fil bayad, seakan-akan airnya itu ya murni putihnya, yakni mungkin sangat jernih. Fadhahabu fawaqa'u fihi, akhirnya mereka pun menceburkan diri ke dalam sungai tadi. Tsumma raja'u ilaina, setelah itu mereka pun kembali lagi menemui kami. Qad dhahaba dzalika su' anhum, dan ternyata kejelekan yang ada pada mereka ya tadinya itu sekarang sudah hilang. Qal qala li, kemudian dua malaikat itu mengatakan lagi kepadaku, hadhihi jannatu adn wa hadzaka manziluk, wa hadzaka manziluk. Nah, kalau di kitab yang anak pegang itu raudhah. Nah, kalau sebagian kalian apa itu? Dausah. Dauha, wallahu alam. Ya, mungkin saja sama. Coba nanti dilihat. Kalau di sini raudhah. Baik, wallahu alam. Di sebagian kitab katanya dauha. Baik. Dua malaikat itu mengatakan, hadhi jannatu adn, ini merupakan surga adn. Wa hadzaka manziluk, dan ini juga merupakan tempatmu, tempat engkau. Qal fasama basari sa'dan, kemudian aku pun mengarahkan pandanganku ke atas, naik dikit. Faidha qasrun mithlu ar-rababah al-baydha, ternyata di situ sudah ada istana seperti awan putih. Qal qalali, dua malaikat itu mengatakan kepadaku, hadza manziluk, ini ya tempat singgahmu. Qultu lahuma, aku pun bertanya kepada keduanya atau mengatakan kepada keduanya, barakallahu fikuma, semoga Allah azza wa jalla mencurahkan barokahnya kepada engkau berdua. Fadharani, dan tinggalkan aku, biar aku masuk ke dalamnya. Qala, dua malaikat itu menjawab, ammal ana fala wa anta dakhiluh, kalaupun kalau sekarang enggak boleh kamu masuk sekarang. Qultu lahuma, kemudian aku mengatakan kepada keduanya, fa inni ra'aitu mundu lailah ajaban. Sungguh aku dari sejak awal malam ini telah melihat berbagai macam pemandangan, penglihatan yang sangat mengherankan. Fa ma hadzal ladzi ra'ait, maka apa yang telah aku lihat dari berbagai macam hal tadi? Qala li, perawi mengatakan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, qala li, keduanya, dua malaikat itu mengatakan kepadaku, amma inna sanukhbiruka, maka kami pun akan memberitakan, menyampaikan kepadamu, amma rajul awal, terkait dengan laki-laki yang pertama, alladzi ataita alaihi, yang kamu temui pertama kali, yaslagu atau yasla'u, ini sama dengan ghin atau ain, sama yaslagu ra'sahu bil hajar, yang memukul kepalanya dengan batu besar, maka itu adalah laki-laki ya'khudhu bil Qur'an, yang dia telah hafal Al-Qur'an, fayarfuduhu, namun dia menyanyiakannya, wa yanamu 'anil salatil maktubah, dan dia na'am tidur meninggalkan salat wajib. Wa marrajul ladzi ataita 'alaihi yusharshiru shadqahu, adapun laki-laki yang kedua yang kamu lihat dia menarik ujung atau tepi mulutnya ke belakang, kemudian hidungnya dia tarik ke belakang, kemudian matanya juga dia tarik ke belakang dengan besi, fa innahu rajul, maka itu adalah laki-laki yaghdu min baitihi, yang pergi di berpagi-pagi dari rumahnya, fayakdzibul kadzbah, namun dia melakukan ataukah berbicara dusta, tablughul afaq, na'am, kedustaannya sampai ke ufuk, ke ujung barat, ujung timur. Wa marrijal wan nisa'al 'urah, adapun para pria dan para wanita yang telanjang, alladzina hum fi mithli bina'it tanur, yang mereka berada di sebuah tempat semacam tungku, fa innahum azzanah wa zawani, maka mereka itu adalah para pelaku maksiat, para pelaku zina, dari laki-laki maupun perempuan. Wa marrajul ladzi ataita 'alaihi yasbahu fin nahr, adapun laki-laki yang kamu lihat dia renang di sungai berwarna merah darah, kemudian dia menelan batu satu demi satu, maka dia adalah orang yang memakan harta riba. Wa marrajul karih almir'ah alladzi 'indan nar, adapun laki-laki yang sangat jelek rupanya yang berada di sisi api, di sekitar api, yang dia membesar mengubar-ubarkan api tersebut di sekitarnya, fa innahu maliku khazin jahannam, maka itu adalah malaikat penjaga neraka jahannam. Wa marrajul tawil, adapun laki-laki yang sangat tinggi, fi raudhah, yang kamu jumpai di taman tadi, fa innahu Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka itu adalah Nabi Ibrahim. Wa ammal wildan, adapun anak-anak kecil, alladzina haulah, yang berada di sekitarnya, fa kullu mauludin mata 'alal fitrah, mereka adalah anak-anak yang meninggal masih kecil, masih di atas fitrahnya, ini belum balik. Maka ini kabar gembira bagi yang anak kecilnya belum balik meninggal dunia. Nah, wa fi riwayatil Burqani waladun awulida 'alal fitrah, dan dalam riwayat Al-Burqani disebutkan anak yang di atas fitrah. Faqala ba'dul muslimin, maka sebagian kaum muslimin, yakni para sahabat, memohon kepada atau bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wa auladul musyrikin, bagaimana terkait dengan anak-anak keturunan orang-orang musyrik, yakni anak-anak bayi atau anak kecil di keturunan musyrik yang meninggal dunia. Nah, belum balik sudah meninggal dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa auladul musyrikin, demikian pula anak-anak musyrikin yang meninggal ya belum balik. Wa mal qaumul ladzina kanu syatru minhum husnan wa syatru minhum qabihan, Adapun para pria yang mana sebagiannya jelek, sebagiannya bagus, fa innahum qaumun khallatu amalan salihan wa akhar sayyi'an tajawazallahu anhum, maka mereka itu adalah ya sebuah masyarakat, sekelompok masyarakat yang mencampuri amal baik mereka dengan amal kejelekan, kemudian amal kejelekannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam At-Ta'bir dan juga Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillah rabbil alamin, tafadhalu barakallahu fikum.